senantiasa menyandarkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beriltizam atau konsisten di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan. Dan bagaimana kelanjutan dari pembahasan ini serta syarahnya, insyaallah kita akan sama-sama mempelajari bersama Al-Ustaz Abu Yala Qurnaidi Al-Sih Hafizahullahu taala. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dalam kajian ini. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kita mulai dan kepada Ustaz Fadil Tafadil Masyukurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sunnah. Yang dengan nikmat ini maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala semoga menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke surganya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk uswatun hasanah, untuk suri teladan kita, untuk kudwah kita, yakni Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah utus kepada kita sebagai suri teladan untuk kita semua. Siapa yang mengikuti sunnah beliau maka akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan niscaya dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya yang terus setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan biiznillahi taala bihaulihi wa quwwatih kaidah yang ke-43 tentang dakwahnya Ahlu Sunnah, bahwa Ahlu Sunnah mengajak manusia untuk senantiasa ta'alluq kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah dalam beribadah, di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwahnya mengajak manusia untuk senantiasa melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Dalam menghadapi semua urusan dunia, di antaranya dalam menghadapi musibah, ujian. Karena tidaklah kita berada di atas muka bumi ini melainkan semuanya kita berada dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya, wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat berikutnya, mereka itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka salawat di Rabb mereka dan rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan hidayah. Orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah dan mengembalikan itu kepada Allah dengan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mendapatkan salawat di Rabb, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di jalan hidayah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam dua pertemuan sebelum ini, mengandung dua pokok yang sangat agung, yang apabila seorang hamba betul-betul memahami kalimat ini, maka dia akan terhibur dari musibahnya. Dua pokok dari kalimat ini, yang pertama adalah ungkapan inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata bahwa diri kita, harta kita, keluarga kita milik Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti titipan. Ya. Seseorang menitipkan barang kepada kita. Kemudian kapan waktunya dia ambil, maka kita ikhlas. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita berupa diri kita dan harta yang ada pada kita serta keluarga kita, istri dan anak-anak. Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka hendaknya kita semua siap. Karena itu hanya sekedar titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus ada di hati kita, inna lillah, bahwa kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada harta yang Allah uji dengannya, harta kita misalkan diambil, harta kita hilang, maka sesungguhnya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada musibah dalam salah satu anggota keluarga kita atau pada diri kita, maka kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pokok yang agung yang kedua yang ada dalam ungkapan ini adalah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita ini hanya nanti kelak, atau kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita, harta kita, keluarga kita, semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta akan kita tinggalkan, keluarga akan kita tinggalkan, tetapi yang ada pada kita adalah imma hasanat, imma sayyiat, bisa kebaikan atau keburukan. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ini diantara pengetahuan yang apabila terwujud pada seorang hamba, maka hamba tersebut dia akan merasa tenang dan terhibur ketika menghadapi musibah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan beberapa perkataan dari ulama dalam rangka mengobati musibah agar hati selalu tenang dan lapang. Di halaman 268 disebutkan di sini wa min ilajiha, di antara obat adalah an ya'lama hadzahu min al-musibati ma tuhdithuhu lahu, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht, fahadzuka minha ma ahdathathu laka fakhtar khayra al-hudud aw sharraha. Artinya, hendaknya seorang hamba mengetahui hadzahu, mengetahui bagiannya dari musibah yang menimpanya. Ma tuhdithuhu lahu, pengaruh musibah yang ditimbulkan padanya. Hendaknya dia mengetahui bagiannya dari pengaruh yang ditimbulkan oleh musibah pada dirinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Maka barang siapa yang ridha menerima musibah, dia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang murka, berkeluh kesah dari apa yang dia hadapi dari musibah, maka dia akan mendapatkan as-sukht, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذُّكَ مِنْهَ مَا أَحْدَثَتْهُ لَكَ, bagianmu dari musibah yang menimpa dirimu adalah apa yang ditimbulkan oleh musibah tersebut dari pengaruh yang ada. Apakah ridha menghadapi musibah yang Allah berikan, atau malah sebaliknya, malah sukhat, malah murka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَاخْتَرْ خَيْرَ الْحُدُودِ أَوْ شَرَّهَا, maka pilihlah sebaik-baik bagian yang kau dapat atau yang paling buruk. فَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ سُخْطًا وَكُفْرًا كُتِبَ فِي دِوَانِ الْهَالِكِينَ, apabila musibah itu menimbulkan pengaruh berupa kemurkaan, kekufuran, maka dia dicatat dalam diwannya orang-orang yang binasa. Wa in ahdathat lahu jaza'an wa tafriyatan fi tarki wajibin aw fi'li muharramin kutiba fi diwanil mufarritin. apabila musibah itu berpengaruh dengan menimbulkan pada dirinya jazak, keluh kesah, kemudian dia menjadi orang yang melalaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tunaikan kepadanya dengan meninggalkan kewajiban atau dengan melakukan perbuatan yang haram, kutiba fi diwanil mufarridin, maka dia dicatat termasuk dalam diwan orang-orang yang lalai. Wa in ahdathat lahu shikayatan wa adama sabrin, kutiba fi diwanil magbunin. Kalau musibah itu berpengaruh pada dirinya berupa dia berkeluh kesah, tidak bisa sabar, maka dicatat dia dalam diwan orang-orang yang tertipu. Wa in ahdathat lahu i'tiradan 'ala Allah wa qadhhan fi hikmatihi faqad qara'a bab az-zandaqah aw walajah. Apabila musibahnya itu berpengaruh pada dirinya berupa i'tirad. I'tirad artinya menyangka, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan merusak hikmahnya atau tidak percaya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala uji padanya, karena di balik musibah itu ada hikmah. Faqad qara'a bab az-zandaqati awwalajah, maka sesungguhnya dia telah mengetuk pintu zindiq atau memasukinya, pintu kezindikan atau memasukinya, yakni pintu kemunafikan dan pintu kekufuran. Wa in ahdathat lahu sabran wa sabatan lillahi kutiba fi diwanis sabirin. Apabila musibahnya menimbulkan kesabaran, sabat lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicatat dalam diwannya orang-orang yang sabar. Wa in ahdathat lahu ar-ridha 'anillahi kutiba fi diwanir radin. Apabila menimbulkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridha kepada Allah, maka dia dicatat dalam buku orang-orang yang ridha. Wa in ahdathat lahu al-hamda wasyukr kutiba fi diwanish syakirin. Apabila dia bersyukur, yakni apabila musibah yang dia terima menimbulkan pujian kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicatat dalam diwannya orang-orang yang bersyukur. Dalam kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang orang-orang atau maqam orang yang menghadapi ujian atau musibah. Si Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tiga maqam. Yang pertama adalah maqam sabar. Di atas itu ridha. Nah, kemudian di atas itu adalah syukur. Ya. Yang pertama sabar. Ini hukumnya wajib. Ketika mendapatkan musibah, semua kita wajib bersabar. Di atas itu ridha dengan musibah dan ujian yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga syukur, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau misalkan musibah, kata Ibnu Qayyim, wa in ahdathat lahu alhamda wasyukra kutiba fi diwanish syakirin. Apabila musibah itu berpengaruh, yakni bisa menimbulkan baginya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditulis dalam diwannya orang-orang yang pandai bersyukur. Wa kana tahta liwa'il hamdi ma'al hamadin, dan dia berada di bawah bendera pujian bersama orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahdathat lahu mahabbatan washtiyaqan ila liqa'i rabbih kutiba fi diwanil muhibbin al mukhlishin. Dan apabila musibah yang menimpanya menimbulkan mahabbah, kecintaan kepada Allah dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kepada dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicatat dalam diwannya orang-orang muhibbin, orang-orang yang ikhlas. Wa fi musnadi al-Imam Ahmad wa at-Tirmidzi من حديث محمود ابن لبيد يرفعه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، زاد أحمد، ومن جزع فله الجزع. Di dalam musnad Imam Ahmad dan At-Tirmidhi dari hadith Mahmud bin Labid Al-Ansari, Al-Ashhali Al-Ansari, dan hadith ini dikatakan marfu'. Inna Allah, sesungguhnya Allah, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, dengan musibah yang menimpa pada dirinya, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa yang murka, maka dia pun mendapatkan kemurkaan. Al-Imam Ahmad menambahkan, وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعَ, dan barang siapa yang mengeluh, berkeluh kesah, ya dia pun mendapatkan keluh kesah. وَمِنْ عِلَاجِهَا, kita lanjutkan, ya. وَمِنْ عِلَاجِهَا, di antara obat musibah, ya. أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي الْجَزَعَ غَيَتَهُ فآخر أمره إلى الصبر للاضطرار وهو غير محمود ولا مثاب. قال بعض الحكماء: العاكل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. Hendaknya seorang hamba itu mengetahui bahwa keluh kesah, ya, bahwa keluh kesah itu bagaimanapun juga, ya, walaupun keluh kesahnya sudah sampai puncaknya, akhir dari keluh kesah itu akan menghantarkan kepada apa? Akan menghantarkan kepada namanya sabr al-idtirar, kesabaran yang terpaksa, ya. Karena mau tidak mau dia harus sabar. Orang yang ditimpa musibah, mau tidak mau harus sabar. Walaupun dia berkeluh kesah, dia berkeluh kesah, berkeluh kesah, ya, dia tidak terima, tetap dia harus menerima, ya, ridha ataupun tidak ridha. Nah, ketika dia akhirnya menerima, ini namanya sabrul ittirar, kesabaran yang terpaksa. وَهُوَ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَلَا مُثَابٍ. Nah, kesabaran yang disebut dengan sabrul ittirar adalah kesabaran yang tidak mendapatkan pahala dan kesabaran yang tidak terpuji. Ya? Misalkan ada seseorang mendapatkan musibah. Ya? Mendapatkan musibah di awalnya. Dia mengeluh, protes sama Allah subhanahu wa ta'ala, teriak, sempit, dan seterusnya. Tetapi musibah itu tidak akan bisa terangkat darinya. Ya, misalkan diberi rasa sakit, atau diberi sakit. Sakit. Kemudian, mau tidak mau, nantinya dia akan menerima. Ini namanya sabru al-ittirar. Sabru al-ittirar. Oleh karena itu, sebagian ahli hikmah berkata, العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. Orang yang berakal akan melakukan di awal musibah yang menimpa dirinya seperti apa yang dilakukan oleh orang jahil setelah beberapa hari. بعد أيام. Di sini ada dua orang. Pertama orang yang berakal, yang kedua orang yang jahil. Kedua-duanya ditimpa musibah. Orang yang berakal ketika mendapatkan musibah di hari yang pertama, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ini musibah, dan ini ujian dari engkau, atau ini adalah teguran dari engkau, ya Allah subhanahu, ya Allah. Kemudian dia langsung sabar. Ya? Langsung sabar, dan ini mendapatkan pujian dan mendapatkan pahala. Adapun orang yang jahil, ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, di hari yang pertama, dia berkeluh kesah, dia tidak terima. Tetapi setelah beberapa hari, setelah dia tidak terima terus, akhirnya dia menerima dengan terpaksa. Al-aqilu yaf'alu fi awwali yawmin minal musibah ma yaf'aluhu al-jahilu ba'da ayyam. Orang yang berakal melakukan di awal hari dia mendapatkan musibah seperti apa yang dilakukan oleh orang jahil setelah beberapa hari. Orang jahil setelah beberapa hari dia nyerah. Ya sudahlah. Ini musibah, mau diapakan lagi? Ait nih. Orang jahil setelah beberapa hari. Wa man lam yasbir sabral kirami sala suluwal bahaim. Barang siapa yang tidak bersabar seperti sabarnya orang-orang yang mulia, maka dia akan bersabar seperti sabarnya binatang hewan ternak. Ya. Dia akan lupa seperti lupanya hewan ternak, al-bahaim. Ya, seperti binatang. Orang yang mulia itu langsung menerima. Ya. Berbeda dengan al-bahaim, ini kata ulama. Wa fi as-sahih marfu'an as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Di dalam hadis yang sahih dan hadisnya dihukumi marfu', yakni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru 'inda as-sadmati al-ula." As-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Kesabaran itu adalah ketika pertama kali mendapatkan benturan musibah. Itu sabar. Jadi orang dilihat sabar dan tidaknya, artinya sabar yang terpuji, sabar yang berpahala, itu ketika awal pertama kali berbenturan dengan musibah. Adapun sabar yang disebut dengan sabar al-ittirar, setelah beberapa hari berlangsung dan dia tidak keluar dan tidak bisa keluar dari musibahnya, ini namanya sabrul ittirar. Dan kesabaran ini tidak terpuji dan tidak berpahala. Wa qala al-Ash'ats ibn Qais, al-Ash'ats bin Qais, dia berkata, innaka in sabarta imanan wa ihtisaban wa illa salawta suluwal baha'im. Sesungguhnya engkau apabila bersabar, sabar didasari dengan iman dan betul-betul mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa salau tasluwal bahaim. Kalau tidak, maka engkau akan sabar dengan kesabaran yang terpaksa. Ya, dengan kesabaran yang terpaksa diungkapkan di sini salauta suluwal bahaim, seperti hewan. Jadi akhirnya lupa dari musibahnya, ya, dan sabar terpaksa. Ini yang kedua dari hari ini yang kita bahas. Wa min ilajiha, di antara obatnya juga adalah, أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضي له ورضيه له وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه وقال أبو الدرداء إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به وكان عمران ابن حسين يقول في علته أحبه إلي أحبه إليه وكذلك قال أبو العالية وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa obat yang paling bermanfaat, ya, adalah hidup berkesesuaian dengan Rabbnya dan dengan ilahnya, pada apa yang dicintai olehnya dan diridhai olehnya. Dan rahasia dari mahabbah adalah berkesesuaian dengan apa yang dicintai oleh yang dia cintai. Famaniddaa, maka barang siapa yang mengklaim mencintai sesuatu atau mencintai orang yang dicintai, ya, atau mencintai Allah, thumma sakhita, kemudian dia murka dari apa yang dicintai, ya, maka dia telah bersaksi atas dirinya tentang kedustaan dari cintanya dan membuat murka orang yang dicintai. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan musibah dalam rangka membuat yakni semakin dekat dengan Allah, dan Allah yakni cinta dengan itu. Tetapi ketika tidak cinta dengan apa yang Allah ujikan, berarti cintanya cinta gombal, istilahnya begitu. Wa qala Abu Darda, Abu Darda berkata, "Inna Allaha, sesungguhnya Allah, idza qada qada'an, apabila mentakdirkan sesuatu, menetapkan sesuatu, maka Allah itu suka agar hal itu dicintai dan hal itu ridha, diridhai oleh kita semua." Wa kana Imran ibn Husain, Imran bin Husain berkata tentang sakitnya, "Ahabbuhu ilayya, ahabbuhu ilayhi." Yang paling aku cintai adalah yang paling dicintai olehnya, subhanallah. Ya. Yang paling aku cintai adalah yang paling dicintai olehnya. Ini kata Imran ibn Husain radhiyallahu an. Dan demikian juga perkataan Abu Al-Aliyah. Ini adalah obat yang tidak bisa diamalkan kecuali bersama orang-orang yang muhibbin. Orang-orang muhibbin. Dan tidak mungkin setiap orang bisa berobat dengannya. Ini sudah maqamnya luar biasa. Ya? Sangat tinggi sekali. Kemudian di antara ilaj, di antara obat, adalah an yuwazina baina a'zami ladzatain wal mut'atain wa adwamihima ladzati tamattu'ihi bima usiba bihi wa ladzati tamattu'ihi bi thawabillahi lah. فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. Hendaknya seorang hamba menimbang antara dua kelezatan, dua kenikmatan yang paling besar dan paling dawam, ya. Yang paling besar dan paling dawam. Yakni kelezatan bersenang-senang, kelezatan merasa nikmat dengan musibah, dan kelezatan merasa nikmat dengan pahala yang Allah berikan padanya. Apabila nampak keunggulan dari salah satunya, kemudian dia memilih yang lebih unggul, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Apabila dia memilih jatir radiatil muhlikati minhu, fasubhana man yarhamu bibalaihi wa yabtali binya'maihi. Ya. Kemudian juga dalam rangka menghilangkan, mengeluarkan racun-racun. Ya. Jadi materi-materi yang rusak, ya, yang bisa membinasakannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang merahmati hambanya dengan cara mengirim musibah dan dengan cara menguji hambanya dengan memberikannya kenikmatan. Kama qil, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, qad yun'imullahu bil balwa wa in azumat wa yabtalillahu ba'dal qawmi bin ni'ami. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada sebagian hamba dengan musibah, walaupun besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji sebagian kaum dengan nikmat-nikmatnya. فَلَوْلَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُدَاوِ عِبَادَهُ بِأَدْوِيَةِ الْمِحَنِ وَالِبْتِلَاءِ لَتَغَوْ وَبَغَوْ عَتَوْ. Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengobati hamba dengan obat-obat ujian, ya, musibah, niscaya mereka menjadi orang-orang yang melampaui batas, menjadi orang-orang yang zalim. Wallahu subhanahu idza arada bi 'abdin khairan saqahu dawa'an al-ibtila'i wal imtihani ala qadri halih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan obat berupa ujian, ya, sesuai dengan keadaannya. Yastafrigu bihi min al-adwa'il muhlika, mengeluarkan racun-racun dari dirinya, dari racun-racun yang membinasakan. Hatta idza hazzabahu wa naqqahu wa saffahu ahalahu li asyrafi maratibid dunya. Sehingga apabila sudah dikeluarkan racun-racun tersebut, disucikan, dibersihkan, maka dia layak untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di dunia ini. Wa hiya ubudiyatuh, yakni ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'i sawabil akhirah, wa huwa ru'iyatuhu wa qurbuh. Dan untuk mendapatkan pahala yang tinggi, paling tinggi di pahala akhirat, yakni bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita baca dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan lagi kaidah ini, karena seperti yang saya katakan, muallif berpanjang-panjang dalam berbicara dalam kaidah 43 ini, di mana ahlu sunnah wal jamaah mendakwahi manusia untuk selalu menyandarkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan dalam meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu melazimi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Fadhal. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Yala Qurnaidi fidhahullah taala yang telah memberikan syarah dan juga penjelasan terkait dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam perbaikan, islah dan tarbiyah secara khusus dalam menghadapi berbagai macam musibah dan juga cobaan yang melanda kehidupan seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini. Ada beberapa poin yang tadi disebutkan, alhamdulillah menjadi jelas bagi kita bagaimana kiat-kiat Ahlus Sunnah atau syariat Islam dalam memberikan bimbingan kepada umatnya menyikapi dan menghadapi berbagai macam musibah dan fitnah dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu fik. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi yang kedua. Bagi Anda yang bertanya, silakan di 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kami angkat 3 penelpon yang pertama. InsyaAllah sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, silakan. Baik, halo. Ya, silakan di 021-823-6543. Baik, ikhwan maupun akhwat. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi yang dikaji. Ya, barakallahu fikum. Halo. Saya terputus. Kami sampaikan kembali di 021-823-6543 dalam pembahasan kata kitab Al-Misbah fi bainil manhaj salaf fi tarbiyati wal islah. Kita angkat via telepon yang pertama, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat. Baik, silakan Umu Fajri. Iya, begini Ustaz. Ketika kita diuji oleh Allah mendapatkan suami yang kurang baik akhlaknya, lalu kita bersabar dengan semua itu dan Allah memberi hidayah kepada kita melalui kesabaran kita itu. Yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, apa mungkin Allah memberi hidayah kepada kita karena kesabaran kita itu? Apakah itu semata-mata karena ujian dari Allah sehingga kita menjadi lebih baik lagi? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa fajri wa barakallahu fik. Nah. Baik. ketika tayyib alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Tayyib, barakallahu fiik, kepada yang bertanya, ada ibu dari Sumatera Barat, ketika seseorang menghadapi ujian apapun ujiannya, dan menghadapi musibah apapun musibahnya yang menimpa, ya, kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu, bersabar atas ujian ini dan kembali mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya betul, akan semakin mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalba, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan petunjuk hidayah kepada hatinya, ya, ketika menyerahkan urusannya kepada Allah dan menerima dan bersabar, terus berlatih bersabar, maka dia adalah orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni pujian, mendapatkan ampunan dari Allah, juga mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal dari mukaddimah yang kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, kata Allah, mereka berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita ini milik Allah, kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya. Ulaika alaihim salawat, salawatun min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Ada tiga hal. Yang pertama, mendapatkan salawat bagi mereka yang meyakini bahwa ini semua milik Allah, dan ini semua akan kembali kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Dan orang yang berada dalam keberuntungan, orang yang berada dalam kebaikan adalah orang yang memiliki sifat sabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat dalam surat yang disebut surat Al-Asr, ya, sebuah surat yang disebut surat Al-Asr, yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah pun kepada makhluknya kecuali surat ini saja, niscaya mencukupi untuk mereka. Kalau surat ini dipahami oleh kita semua, maka cukup untuk kita semua. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini surat Al-Asr, wal-Asr demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Al-insan, ya, al-insan, yakni semua manusia dalam kerugian. Ya. Alif lam di sini alif lam yang fungsinya istighraq. Ini mencakup semua manusia dalam kerugian. Nah, apakah semua manusia dalam kerugian dan tidak ada pengecualian? Tentunya tidak. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya dalam surat ini, yang dikecualikan dari kerugian adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Empat sifat. Sifat yang pertama adalah berilmu, ma'rifatul haq. Sifat yang kedua adalah beramal soleh. Sifat yang ketiga adalah sabar. Ya. Sabar, ya, sabar dalam al-haq dan Sifat yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Dan sabar ada tiga, kata ulama, adalah sabar ketika menjalankan perintah Allah, kemudian sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir yang pahit, ya, yang terasa kurang menyenangkan. Lihat wal asri innal insana fi khusrin, demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui al-haq. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, saling nasihat menasihati dalam al-haq dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Ini orang yang sabar, ini orang yang baik. Ya. Nah, dan ketika sabar menghadapi musibah, apapun musibahnya, apakah misalkan seorang wanita diuji dengan suaminya, dan tentunya suami baiknya ujian, buruknya ujian. Ya, istri juga ujian, baiknya ujian, buruknya ujian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian itu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Ya. Apakah ketika salah satu pasangan, ya, buruk, apakah pasangannya sanggup bersabar atau tidak? Ketika menghadapi suami yang dirasa kurang pas, ya, dirasa kurang apa? Kurang pas di hati, apakah sabar atau tidak? Begitu juga ketika menghadapi istri, ya, istri yang kurang pas di hati, apakah sabar atau tidak? Ini ujian. Nah, ketika sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu nanti akan Allah sempurnakan tanpa hisab. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair, subarakallahu fiik. Dan demikian pada pendengar kita Mufajri, semoga Allah berikan kesabaran dan juga bagi pendengar yang lain atas musibah yang menimpa. Baik, jazakillahu khair. Kita terima satu penelpon kembali. Silakan, halo. 021-823-6543. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum, Pak. Iya. Ini dari Pak Ahmad dari Aceh, Pak. Pak Ahmad dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ahmad. Ini saya mau nanya nih, Pak. Ini alhamdulillah saya dapat hidayah sunnah sudah berapa tahun ini. Tapi saya sering dijuluki Wahabi. Jadi saya mau nanya, Wahabi itu sebenarnya apa itu, Pak? Mohon maaf, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Baik, Pak Ahmad. Itu saja pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Saya tunggu. Barakallahu fiik. Ya, Pak siapa? Pak Ahmad dari Aceh. Pak Ahmad. Nah. Istilah Wahabi adalah istilah yang disemaikan kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menjuluki orang-orang yang mendakwahkan dakwah tauhid dengan istilah Wahabi. Tentunya istilah ini adalah istilah yang tidak benar. Ya. Istilah yang diambil dari mereka-mereka yang tidak ngerti dakwah sunnah. Ya. Bahkan istilah ini dimunculkan dari orang-orang kufar, dari orang-orang kafir, ya, untuk mencegah dan menghalang-halangi dakwah tauhid. Ya. Tidak benar sama sekali. Wahabi nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kata mereka, orang-orang yang berdakwah seperti dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut Wahabi. Padahal kalau kita misalkan tengok nisbat ini kurang tepat. Syed Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Kalimat Al-Wahhab adalah nisbat kepada nama Allah sebenarnya, Al-Wahhab. Ya, Al-Wahhab. Innaka antal Wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Jadi kalau misalkan mau nisbatnya benar, bukan Wahabi sebenarnya, Muhammadi. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab kan Muhammad namanya, bukan Abdul Wahhab. Wahhab ini kembali kepada siapa? Kepada nama Allah Al-Wahhab. Dari sisi penisbatkannya saja sudah salah. Kemudian tidak ada definisi yang pas tentang apa itu Wahabi. Ya, coba tanyakan kepada yang nuduh Wahabi, kepada bapak misalkan ya, atau kepada siapa saja Wahabi. Ya. Apa itu Wahabi? Saya yakin-yakinnya tidak bisa jawab. Paling bisa jawabnya Wahabi itu adalah yang suka kafirkan, yang suka bid'ahkan, ya. Ini kalimat harus dikejar. Apa yang dimaksud dengan yang suka mengkafirkan? Apakah mereka-mereka yang dituduh dengan tuduhan Wahabi ini suka kafirkan? Atau salah pengertian? Ya. Apakah mereka-mereka yang dituduh Wahabi itu betul-betul suka membid'ahkan? Karena begini. Pengkafiran, pembid'ahan itu ada kaidahnya. Tidak boleh kita serampangan mengkafirkan, tidak boleh kita serampangan membid'ahkan. Ya. Kalaupun misalkan ada sebuah fi'il, perbuatan memang itu kafir, kita tidak bisa mengatakan orang yang melakukan perbuatan itu langsung mutlak kafir. Ya. Seperti itu. Kemudian juga cap ahlul bid'ah. Juga ini ada kaidahnya. Tidak mesti orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu menjadi ahlul bid'ah. Ya. Tapi perbuatannya bid'ah. Tetapi pengkafiran, perbuatan yang kafir tetap dikatakan kafir. Kufur. Contoh menginjak-injak Quran. Ini perbuatan kufur. Ya. Menghukumi orangnya, kita tidak langsung katakan kufur. Ada orang menyembah kuburan, misalkan ya, sujud di kuburan. Ada kaidah, barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka musyrik. Maka musyrik. Ini kaidah. Ini hukum. Tetapi menghukumi butuh syarat. Yakni intifaul mawani. Mawani'nya ternafikan tidak, kemudian juga syarat-syaratnya untuk menghukumi sempurna tidak. Bisa jadi ada orang yang sujud ke kuburan, dia diancam. Kalau tidak sujud, dibunuh. Atau keluarganya dibunuh, semuanya. Akhirnya dia sujud. Ya, apakah orang semacam ini kita hukumi kafir? Dan tidak. Tapi kalau ada orang yang sujud di kuburan, musyrik. Itu harus kita katakan. Yang sujud di kuburan, musyrik. Berdoa kepada selain Allah, musyrik. Ini betul. Tetapi, memusyrikkan orang yang melakukannya, ini harus betul-betul dipahami lagi. Ini masalah lain. Ya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan. Ya. Bahwa kita harus belajar untuk ilmu. Dan tentunya tuduhan Wahabi kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ya. Sekali lagi bisa tanyakan kepada yang nuduhnya, apa itu Wahabi? Ya. Atau orang-orang Saudi, negeri Saudi yang dituduh Wahabi saja, banyak orang-orang mereka, apa sih Wahabi? Ya. Tak ngerti Wahabi itu apa. Ya. Nah, seperti itu. Yang nuduh dan dituduh kebanyakan enggak ngerti. Banyak orang-orang kufar yang membesar-besarkan ini. Juga untuk yakni membuat orang jadi pecah. Berikutnya juga adalah untuk menjauhi dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Tentunya pembahasan ini tidak singkat seperti ini. Harusnya dibahas secara lengkap, ya kan? Secara detail, ya. Apa itu definisi Wahabi secara bahasa, kemudian istilah ya, yang dipahami, kemudian apa itu ajarannya, apa saja satu persatu, ya. Kesalahannya apa saja dari kesalahan Wahabi itu, ya. Jangan kil wa qal, jangan katanya, tidak boleh katanya. Kita harus berdiri atas apa? Tegak di atas dalil Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita menukil sesuatu harus jujur, ya, menukil sesuatu harus jujur. Kemudian referensi-referensi yang kita sampaikan pun bukan dari sumbernya dari orang kafir, bukan, ya, dan seterusnya. Ya, bermacam-macam tuduhan kepada dakwah Sunnah. Ada yang menuduh juga adalah misalkan antek-antek Yahudi dan antek-antek Amerika dan seterusnya. Padahal bisa jadi tuduhan ini kembali kepada yang nuduh. Tuduhan ini bisa jadi kembali kepada yang nuduh. Dia tahu bahwa orang Yahudi itu cerdas-cerdas misalkan kan gitu. Bisa jadi tuduhan ini kembali kepada yang nuduh. Nah, itu karena selama tuduhan-tuduhan semata tidak ada bukti dan dalil, ya. Ini hanya sekedar iddia saja dan tidak perlu kita ladeni dan tidak perlu kita gubris. Dan tugas kita adalah menuntut ilmu, talabul ilmi. Ya, kalau misalkan hanya sekedar tuduhan kepada bapak yang mengamalkan sunnah misalkan itu, maka kalau tidak terbukti dosanya akan kembali kepada orang yang menuduh. Dan di situ bersabar bapak, bersabar, ya. Dan tuduhan yang lain kepada dakwah sunnah, dakwahnya memecah belah. Saya tanya, dakwah Nabi SAW memecah belah tidak? Dakwah Nabi SAW memecah belah. Al-Quran memecah belah. Kalau misalkan dikatakan memecah belah, di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Tapi memecah belah yang bagaimana? Ya, jangan dipotong kalimat saya nanti, ya. Memecah belah yang bagaimana? Ya, memecah belah antara yang hak dan yang batil. Memecah belah antara yang hak dan yang batil. Yang hak mana, yang batil mana. Ini dakwah. Tapi kalau misalkan dakwah itu hanya mencampur adukan orang, ya, yang hak enggak jelas, yang batil enggak jelas, ini bukan dakwah. Ini namanya apa? Kumpul, enak-enakan, santai-santaian, ya. Enggak. Dakwah itu yufarriqu bainal haq wal batil. Oleh karena itu Al-Quran disebut Al-Furqan. Nabi Muhammad juga diantara namanya Al-Furqan. Umar disebut Al-Faruq. Membedakan antara yang hak dan yang batil. Wah, ini macam-macam tuduhan. Dari tuduhan dakwah yang hendaknya orang-orangnya bersabar. Ya, bersabar. Justru dakwah yang paling bijak adalah dakwah sunnah. Dakwah sunnah. Dan ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu tentang dalil dan orang yang paling sayang kepada manusia, kepada makhluk. Ya, justru dakwah sunnah ini mengajarkan kehati-hatian. Tak boleh kafirkan sembarangan, ya, tak boleh kafirkan sembarangan. Ya, kemudian mengajarkan akhlak yang lurus, ya. Kemudian juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang, yakni dikatakan sebagai radikal. Ya, nah, ini. Jadi orang yang dituduh dan berada dalam kebenaran harus sabar. Karena itulah dakwah. Dakwah itu jangan dibayangkan kita ngomong, kemudian wah bagus dikasih karpet merah, jalan di atas karpet merah, ditaburi bunga. Enggak. Ya, nah, itu. Ketika seseorang dakwahnya itu lurus, ya, bisa jadi ada gangguan. Ya, bisa jadi ada gangguan. Nah, ini, wallahu a'lam. Kisah ini saja barangkali Ihsan, ya, yang bisa Anda sampaikan. Saya minta maaf kepada para pemirsa dan para pendengar apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahallahu ta'ala atas kalimat dan kajian ilmiah dari ilmu yang bermanfaat yang beliau sampaikan, dan semoga Allah menjaga beliau dan keluarga. Pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad di Aceh merupakan penutup kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan semoga apa yang beliau sampaikan membuat kita semakin kokoh dan kuat di atas manhaj yang hak, manhaj al-sunnah wal jamaah. Dan mungkin salah satu di antara bentuk ujian dan cobaan yang Allah berikan bagi setiap orang-orang yang meniti jalan sunnah, maka tidak lain bagi kita untuk bersabar dan terus mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan dan dari pesan singkat juga tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Sekali lagi mohon maaf, dan insyaallah kita akan sambung kembali kajian ini di kesempatan pekan yang akan datang di setiap Kamis pagi dalam pembahasan ilmiah, yaitu al-misbah fi bayani manhaj al-sunnah wal jamaah atau manhaj salaf fi tarbiyati wal islah. Dan jazakumullah khair atas kebersamaan Anda pagi ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan tentunya kemudahan dari mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan dari ilmu yang bermanfaat ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.